Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktur Abdul Salam bin Barjas Ibni Abdul Karim rahimahullah. Kita masuk pada Al-A'iq Al-Thamin, penghalang dan rintangan yang menghalangi penuntut ilmu dalam meraih ilmu. Qala rahimahullah, Al-A'iqu Al-Thaminu, penghalang yang ke-8. Dunuhu al-himmati, dunuhu rendah, al-himmati cita-cita, rendahnya cita-cita, rendahnya tujuan dan harapan. Qala rahimahullah, nara baina sufufi talabatil ilmi unasan yamtalikuna mawahiba jalilatan wa qudratin hailatan. Kami melihat di antara saf barisan para penuntut ilmu ada unasan, ada manusia yang mereka yamtalik, memiliki, menguasai mawahib, mauhub, pemberian, bakat jalilah yang mulia, wa qudratin hailatan, dan kemampuan yang hailah, yang besar. Tu'ahiluhum li tu'ahiluhum lizdi'amati al-ilmiyah, yang kemampuan kudrah anugerah tersebut menjadikan mereka ahli, bisa menjadi ahli, menguasai lizdi'amah, untuk menjadi pemimpin, menjadi apa? Pemimpin al-ilmiyah dalam bidang ilmu, yaitu menjadi ulama. Kata beliau, beliau melihat dan mengetahui ada orang-orang yang mereka memiliki kemampuan, memiliki bakat anugerah dari Allah, yang itu anugerah yang mulia, bakat yang besar, yang bisa menjadikan mereka menjadi ahli ilmu, menjadi ulama. Illa, kecuali, anna dunuwa himmatihim yamhaqu mawahibahum, kecuali sesungguhnya rendahnya cita-cita mereka, yamhaqu, merusak, menghancurkan mawahibahum, anugerah yang Allah berikan kepada mereka tersebut, yaitu bakat tadi. Sebenarnya mereka punya bakat, punya kemampuan, hanya saja cita-cita mereka rendah, keinginan mereka rendah. Yang itu, keinginan yang rendah, cita-cita yang rendah, bisa merusakkan bakat mereka, bisa merusakkan kemampuan mereka. Wayuzilu biha, wayuzilu baha'a nubughihim, dan menghilangkan bahak kebaikan nubughi, kecerdasan mereka. Cita-cita yang rendah tadi bisa apa? Menghilangkan bagusnya kecerdasan mereka, baiknya IQ mereka. Fatajiduhum yaqna'una biyasiril ma'lumat. Maka engkau mendapati mereka qona'ah, merasa cukup atau merasa puas. Biyasiril ma'lumat, dengan sedikitnya maklumat, sedikitnya ilmu. Sebenarnya kecerdasannya bagus, IQ-nya tinggi. Tapi apa? Karena himmahnya rendah, cita-citanya rendah, hingga dia menjadi qona'ah, merasa puas dengan sedikit ilmu yang dia dapatkan. Belajar cukuplah, ini saja cukup, selesai jurumiyah, cukup selesai usul salasah, sudah cukuplah itu, jadi petani saja kok, ya, oh, hidup di kampung saja cukup, itu sudah bagus. Iya memang itu bagus, itu memang hebat, tapi punyalah cita-cita yang lebih dari itu. Sebagaimana ini harapan dari para ulama, seperti harapannya Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau berharap para murid-murid beliau itu lebih dari Al-Albani, lebih dari beliau. Berharap dan menginginkan para murid, para santri itu apa? Lebih dari gurunya. Demikian juga yang kita inginkan dari antum semua, lebih dari sekedar saya. Itu yang harus ada dalam benak dan pikiran antum. Jangan cukuplah belajar seperti ini sudah cukup. Jangan. Harus lebih dari ustadznya, harus lebih dari saya. Lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, dan lebih semuanya. Punya cita-cita yang tinggi. Qala wa ya'nafuna minal qira'ati wal mutala'ah, dan unuf, merasa benci gitu, dari membaca dan mutala'ah. Kenapa merasa cukup? Cukup dengan suruh salah saja. Kenapa baca-baca kitabut tauhid? Kan sudah cukup dengan usul salasah. Cukup dengan jurumiyah. Tidak usahlah mutamimah. Apalagi Qatrunada, apalagi Alfiyah Ibn Malik, apalagi Audahul Masalik, apalagi cukuplah usul salasah. Cukuplah al-jurumiyah. Sehingga tidak mau membaca, tidak mau mutala'ah, tidak mau belajar. Merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Wa yatashaghaluna 'anil talabi wa tahsil, dan mereka sibuk dari apa? Belajar dan tahsil, mendapatkan ilmu. Artinya meninggalkan, dia tidak berupaya untuk mendapatkan yang lebih, ilmu yang lebih dari apa yang dia dapatkan. Karena sudah merasa cukup tadi, cukup ini saja. Sehingga tidak mau belajar, tidak mau mutala'ah, tidak mau membahas. Kenapa? Karena merasa cukup, sudah ini saja. Kalau sudah seperti itu, sudah berhenti belajar, sudah berhenti membaca. Nah, sehingga kata beliau apa? Sibuk dari talab, menuntut ilmu, wa tahsil, dan mendapatkan ilmu. Artinya tidak mau belajar lagi, tidak mau mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Sementara kalau kita belum apa-apa, dari ilmu yang dasar itu belum apa-apa, belum ada, dan juga belum semuanya yang kita pelajari. Itu semua dengan sebab apa? Cita-cita yang rendah. Sebab apa? Cita-cita yang rendah. Qala wa haula'i sur'anu ma tunza'ul malakiyatu kudratihim wa tuslabu barakatu awqatihim. Dan mereka, orang-orang yang diberikan bakat kecerdasan IQ yang hebat tersebut, apa? Alangkah cepatnya tunza'u dicabut malakiyatu kudratihim, kemampuan dan bakat mereka. Karena tidak mau belajar, tidak mau melanjutkan, akhirnya apa? Kecerdasan ini apa? Hilang. Kecerdasan tidak berguna. Wa tuslabu barakatu awqatihim, dan dihilangkan barokah waktu-waktu mereka. Sehingga waktu digunakan bukan untuk ilmu. Bukan untuk ilmu agama. Digunakan untuk selainnya. Wa dzalika bi anna kufra ni'mati mu'adzinun bi rahiliha. Dan yang demikian itu karena apa? Kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu kufur besar atau kufur kecil? Fis? Sudah sampai? Belum. Kufur besar atau kufur kecil? Kayaknya dulu sudah ya. Kelas 6 atau kelas berapa itu? Iya, Mat. Sudah belum, Dar? Kufur nikmat termasuk kufur yang besar atau kufur yang kecil? Termasuk kufur yang kecil. Termasuk kufur yang kecil. Dan kufur semuanya namanya kekufuran. Karena kufur yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufur yang kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi semuanya namanya kekufuran. Bahwa kufur nikmat itu muadzinun. Itu muadzin memberitahukan, menunjukkan birakhiliha. Dengan apa? Perginya kenikmatan tersebut. Hilangnya kenikmatan tersebut. Sebagaimana kata Allah apa? Wa'id ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa'la'in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh telah memberitahukan, telah mengumumkan Rabbmu, jika kalian bersyukur, apa kata Allah? La'azidanakum, sungguh aku akan tambah nikmat itu kepada kalian, kata Allah. Kalau syukur berarti apa? Itu tanda nikmat akan ditambah. Kalau kufur, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna adzabila syadid, sungguh azabku adalah sangat pedih. Kufur nikmat menunjukkan apa? Hilangnya kenikmatan tersebut. Dan salah satu atau di antara nikmat apa yang Allah berikan? Kecerdasan. IQ yang baik. Bakat katanya begitu. Itu nikmat dari Allah, makanya harus disyukuri. Kama anna syukraha mu'adzinun bimazidiha. Sebagaimana sesungguhnya mensyukuri nikmat itu menunjukkan, memberitahukan bimazidiha, dengan tambahan nikmat tersebut. Kalau syukur nikmat, maka nikmat akan ditambah. Sebagaimana kata Allah tadi, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur, sungguh kata Allah, aku akan tambah nikmat tadi untuk kalian. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan adalah apa? Nikmat belajar. Nikmat kecerdasan. Nikmat IQ, ya, yang baik. Itu nikmat pemberian Allah. Akal yang cerdas, nikmat pemberian Allah, makanya harus disyukuri. Bagaimana bersyukurnya? Digunakan untuk belajar, digunakan untuk terus belajar mempelajari agama Allah dengan memiliki apa? Cita-cita yang tinggi. Saya harus bisa seperti Syekhul Islam. Saya harus bisa seperti Imam Ahmad. Saya harus bisa seperti Syekh bin Baz. Punya cita-cita seperti itu. Sebagaimana dalam syair yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kun rajulan rijluhu fisara wa hamatan himmatuhu fisuraya. Jadilah engkau seorang yang kakinya di tanah, tapi hamatan yang punya cita-cita, himmatuhu cita-citanya fisuraya, pada suraya. Suraya itu apa? Ada bintang Kartika. Bahasa kita apa, Gil? Gantungkan cita-citamu apa? Setinggi langit. Begitu dulu ya. Artinya harus punya cita-cita yang tinggi. Harus punya apa? Cita-cita yang tinggi. Kalau punya cita-cita yang tinggi akan semangat. Cita-cita saya setahun saya di pondok selesai Al-Quran. Cita-cita. Sehingga apa? Punya semangat untuk menghafal. Punya semangat untuk murojaah. Jangan, ya wis lah, saisane. Ya kalau seperti itu ya sudah. Sing penting belajar. Dapat atau tidak dapat, sing penting belajar. Kenapa? Cita-citanya rendah. Beda yang cita-citanya tinggi. 2 tahun saya, kelas 9 saya harus selesai hafalan Al-Quran. Kalau punya cita-cita seperti itu, akan semangat dalam belajar, semangat dalam menghafal. Saya selesai kelas 10 harus selesai hafalan Bulughul Maram setelah Al-Quran umpamanya. Cita-cita tercapai alhamdulillah, tidak tercapai tidak berdosa. Tapi harus punya cita-cita yang tinggi. Dan itu termasuk apa tadi? Syukur nikmat. Itu termasuk mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan di sini banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Di antaranya tadi kecerdasan. Di antaranya apa? Punya guru yang mau membimbing, mengajari. Di antaranya apa? Tinggal di tempat yang bagus untuk belajar. Dan nikmat-nikmat yang lain yang semuanya harus kita syukuri. Qala rahimahullah, qala al-Farra rahimahullahu ta'ala, la arhamu ahadan karahmati lirajulain. Saya tidak mengasihi seorang pun seperti kasih sayangku kepada 2 orang. Rajulun yatlubul ilma wala fahmalahu. Seorang yang menuntut ilmu dan dia tidak punya pemahaman. Artinya mungkin bahasa kita bebel, ora paham-paham. Pemahamannya rendah. Tapi dia apa? Semangat belajar. Terus dia belajar dan terus belajar. Ini kata beliau apa? Ini orang yang saya kasihi. Ini orang yang saya berbelas kasihan kepadanya. Yang pertama. Yang kedua. Warajulun yafhamu wala yatlubuhu. Dan saya juga belas kasihan kepada seseorang yang faham. Dia bisa memahami. Dia cerdas. Wala yatlubuhu. Tapi tidak mau menuntut ilmu. Tidak mau belajar. Sebenarnya cerdas. IQ-nya hebat. Tapi tidak mau belajar. Ini orang yang pantas untuk dibelas kasihi. Kata Al-Fara rahimahullah, wa inni la'ajabu mimman fi wus'ihi an yatlubal ilma wa la yata'allam. Dan aku sungguh-sungguh heran. Sungguh apa? Takjub. Biasanya. Heran. Dari siapa? Mimman, dari orang. Fi wus'ihi, pada keluasannya. Dia punya keluasan, kelonggaran, punya waktu, punya kesempatan. An yatlubal ilma, untuk menuntut ilmu. Wala yata'allam, tapi dia tidak mau belajar. Dia punya kesempatan, punya waktu untuk belajar, tapi dia tidak mau apa? Belajar. Ini kata beliau apa? Sungguh ini aneh. Heran saya terhadap orang yang seperti itu. Ada waktu, ada kesempatan, tapi tidak mau belajar. Kira-kira kita masuk di dalamnya? Alhamdulillah kita belajar, walaupun sedikit. Itu alhamdulillah. Yang itu membutuhkan tambahan, yang membutuhkan semangat untuk menambah terus dan terus belajar. Beliau mengisyaratkan dan menunjukkan kepada kita bahwa mengherankan. Kalau ada orang yang punya kesempatan untuk belajar, umurnya juga masih muda, belia, ya, belum ada 20 tahun. Loh, kok sudah tidak mau belajar? Sudah tidak mau menuntut ilmu? Ini aneh. Mengherankan yang seperti itu. Ya. Mengherankan ya. Seperti itu kata beliau. Dan tentunya kita tidak ingin termasuk orang yang apa? Mengherankan tadi. Artinya seharusnya bagi kita untuk terus belajar. Kenapa? Waktu, kesempatan ada. Ya, begitu yakin ya. Waktu dan kesempatan ada. Alhamdulillah, orang tua kita mendukung untuk belajar, membiayai. Ini nikmat yang besar. Berapa banyak orang yang ingin belajar, dia tidak bisa belajar. Kenapa? Mungkin orang tuanya tidak punya. Mungkin apa? Dia tidak tahu tempatnya. Mungkin apa? Mungkin yang lain, sehingga dia tidak bisa belajar. Maka bersyukur ketika orang tua menempatkan antum pada tempat belajar untuk mempelajari agama, yang dengannya akan baik urusan dunia dan akhirat. Bersyukur dan bersyukur. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Jadilah engkau seperti kata penyair apa? Kun rajulan rijluhu fisara wa hamatan himmatuhu fisuraya. Jadilah engkau seorang yang kakinya berada di tanah, di bumi, tapi cita-citanya di mana? Di bintang Kartika, di langit. Artinya punya cita-cita yang tinggi. Kita harus punya cita-cita yang apa? Yang tinggi. Jangan merasa puas, ah belajar 2 tahun sajalah, selesai jurumiyah cukup. Jangan. Itu cita-cita yang rendah. Hafal, yang penting wis menghafal lah. Tidak selesai juga tidak. Iya memang tidak dosa, iya. Tapi upayakan punya cita-cita, semangat yang tinggi, sehingga selesai hafalan, kemuliaan. Kemuliaan bagi diri yang menghafal, kemuliaan bagi orang tua antum semua. Semua menjadi mulia. Qala rahimahullah, wa qala abul faraj ibn al-jawzi rahimahullah, ta'likan ala qawli abi tayyib al-mutanabbi. Telah berkata abul faraj ibn al-jawzi rahimahullah, beliau mengomentari perkataan Abu Tayyib al-Butanabbi. Apa perkataan Abu Tayyib? Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Aku tidak melihat pada aib-aibnya manusia itu sebagai aib, sebagai cacat, sebagai kekurangan. Ka naqsil qadirina, seperti kurangnya orang yang mampu alat tamam, atas kesempurnaan. Sebenarnya dia mampu untuk menyempurnakan, tapi apa? Dia tidak mau. Mampu berbuat, tapi tidak mau berbuat. Mampu sebenarnya. Itulah yang disebut, yang dianggap cacat atau aib. Kalau aib-aib yang lain, ya, itu tidak dianggap sebagai aib. Tapi aib yang sebenarnya, kata beliau, adalah apa? Dia mampu tapi tidak mau melakukan. Itulah cacat, itulah aib. Ya, sebenarnya mampu menghafal, tidak mau menghafal. Mampu belajar, tidak mau belajar. Itulah yang aib, itulah yang cacat. Qala yambagi lil akili an yantahiya ila ghayatin ma yumkinuhu. Maka seyogianya bagi orang yang berakal untuk sampai dan berhenti pada puncak yang mungkin bagi dia untuk dia capai. Orang yang berakal apa? Dia berhenti pada puncak usaha. Bukan berarti sebelum usaha sudah berhenti, bukan. Dia berusaha, berupaya semaksimal mungkin, baru setelah tidak mampu, yaitulah puncak usaha yang mungkin bagi dia. Itu orang yang berakal, berupaya, berusaha, bekerja, berbuat, setelah tidak mampu, itulah puncak dari usaha yang mungkin dan mampu dia lakukan. Falau kana yatasawwaru lil adami su'udus samawati la ra'aitu min akbahin naqais ridahu bil ardi. Kalau seandainya bisa digambarkan, bisa tergambar bagi seorang anak Adam, manusia, untuk bisa naik ke langit. Kalau seandainya bisa manusia itu naik ke langit, maka sungguh engkau akan melihat termasuk akbahin naqais, kekurangan aib yang paling jelek adalah ridhohu bil ardi. Ridhonya dia, relanya dia di bumi. Bisa dipahami? Kalau seandainya naik ke langit itu bisa, kok ada orang yang tetap di muka bumi, senang di muka bumi, puas dengan apa yang di muka bumi? Ini termasuk cacat yang paling jelek. Kenapa? Artinya dia tidak mau naik, tidak mau lebih baik dari apa yang ada. Dia tidak mau berusaha. Itu dikatakan apa? Akbahul annaqais. Itulah sejelek-jelek kekurangan. Kenapa? Bisa lebih tapi dia tidak mau berbuat. Ya, sebenarnya bisa menghafal selesai, tapi apa? Tidak mau melakukan. Sebenarnya dia bisa mengambil nilai dengan nilai yang 10, tapi tidak mau belajar, tidak mau murojaah, tidak mau mengulang sehingga nilainya 3. Ini akbahu annaqais. Ini sejelek-jelek kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki cita-cita yang tinggi sehingga terus dan terus semangat dan bersungguh-sungguh untuk berbuat dan berusaha. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.